Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah salat isya rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sebuah majelis iman, majelis yang akan menambah menguatkan keimanan. Karena seorang mukmin, ya, orang yang beriman, ketika dibacakan ayat, ketika dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bertambah keimanannya. Makanya dahulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari mengatakan, "Ijlis bina nu'min sa'atan." Marilah duduk bersama kami, kita beriman sesaat. Maksudnya meningkatkan keimanan. Ya, bukan beriman sesaat kemudian kembali tidak beriman, bukan seperti itu. Namun apa yang beliau sampaikan di sini adalah bukti bahwa keimanan itu bertambah berkurang. Nah, dan dengan majelis ilmu, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ini keimanan akan semakin naik. Karena Allah SWT menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam Al-Anfal Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu, hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila mereka diingatkan atau mereka berzikir kepada Allah, ya, diingatkan kepada Allah, wazilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, ketika dibaca kepada mereka ayat-ayat-Nya, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Ya, semakin kuat keimanannya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman itu bertawakal. Nah, sehingga iman itu bertambah, ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman, ya. Sehingga kita perlu memupuk dan terus memperhatikan keimanan tersebut agar tumbuh subur dalam hati kita dan berbuah lebat amalan-amalan yang soleh. Ya, itulah buah keimanan, amalan-amalan soleh. Ya. Nah, salah satunya adalah dengan bermajelis ilmu. Ya, bermajelis ilmu. Karena Allah mengatakan wadzakir faina dzikratan fa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan, ya, maksudnya adalah majelis ilmu. Dibacakan di sana ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan di sana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, penjelasan para ulama. Nah, inilah media yang sangat efektif untuk menguatkan keimanan. ya, mengokohkan keimanan. Ya, sehingga kita harus mensyukurinya nikmat seperti ini. Ya, semoga ini menjadi bukti kecintaan Allah kepada kita semua. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan kefaqihan, pemahaman, ilmu dalam agama ini. Ya, amalan, iman, amalan soleh. Itu ketika Allah menginginkan kebaikan. Jadi bukan status sosialnya, bukan pangkat derajatnya, bukan kemudahan dunianya, bukan. Ya, namun ciri yang paling jelas, tanda yang paling tegas Allah menginginkan kebaikan adalah diberi pemahaman terhadap agamanya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehingga kita dipermudah dalam majelis seperti ini, majelis iman. Ya, sebagaimana yang kita bacakan dari Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kita akan bacakan pada kesempatan malam hari ini satu hadis. Ya, semoga nanti bisa kita jelaskan ya, melalui bimbingan para ulama, pemaparan mereka terhadap hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi Ibn Hibban dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar Ibn Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, karena Abdullah bin Umar seorang sahabat, ayahnya Umar bin Khattab tidak asing bagi kita, bahkan menjadi khalifah yang kedua. Mengisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataban nasa yauma fathi Makkah, bahwa Rasulullah berkhutbah ketika fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah. Ya Allah memenangkan kaum muslimin, Allah buka Mekah sehingga kaum muslimin orang-orang masuk Islam. Ya. Yang dikisahkan idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Idza jaa, ketika datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat orang-orang, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk dalam Islam ini bergelombang-gelombang, ya, berkelompok besar mereka masuk Islam. Nah, setelah sebenarnya pembukaan kota Mekah ini, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana sebenarnya kaum muslimin di Madinah, Rasulullah dalam hal ini, kemudian kafir Quraisy, terikat perjanjian damai. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Namun orang-orang kafir Quraisy menyelisihi perjanjiannya, berkhianat. Ya, di antara perjanjian tersebut tidak saling menyerang, namun kafir Quraisy ini melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap butir-butir kesepakatan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya mendatangi kota Mekah, dan Allah membukakan kemenangan untuk kaum muslimin. Nah, Rasulullah bersabda ketika itu. Faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah wa ta'azzumaha bi abaiha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan merasa besar dengan nenek moyang. Fannasu rajulan, kata Rasulullah, manusia itu hanya dua kelompok. Barun taqiyun karimun Allah, yaitu baik, bertakwa, ya, mulia di sisi Allah. Wa fajirun syaqiyun hayyin Allah. Yang kedua adalah fajirun, orang yang selalu berbuat dosa. Syaqiyun, yang binasa, ya, membinasakan dirinya. Hayyinun Allah, dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanasu banu Adam. Manusia adalah bani Adam. Maksudnya anak keturunan Adam. Wa khalaqallahu Adam min turab. Dan Allah ciptakan Adam dari tanah. Qala Allah, Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian ya syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabail, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha luas ilmunya. Ini hadis yang tadi kita sebutkan riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Banyak sekali faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Bahwa di awal hadis Rasulullah bersabda, innallaha qad adhhaba ankum abiyatal jahiliyah wa ta'azumaha biabaiha. Bahwa Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Apa itu kesombongan jahiliyah? Berbangga dengan nenek moyang, membanggakan nasab keturunan. Ya. Nah, Allah telah hilangkan hal ini. Tidak ada kemuliaan seorang di sisi Allah kecuali dengan iman, dengan takwa. Bukan karena nasab keturunan yang mulia. Ya. Nah, dahulu orang-orang Arab, mereka terlalu berbangga diri dengan nenek moyang mereka. Ya, mulianya nasab mereka. Kemudian merendahkan orang yang di hadapan atau di pandangan mereka nasabnya kurang baik. Nah, ini termasuk kesombongan jahiliyah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ini membanggakan keluarganya, siapa saya, siapa orang tua saya, ya inilah aku, inilah keluargaku, ya, ini ada pertanda padanya terdapat ya kesombongan jahiliyah. Ya, tidak sepantasnya ini dimiliki. Ya, harus dihilangkan dengan datangnya Islam. Ya. Nah, diterangkan dalam kalimat ini, qauluhu qad adzhaba ankum, Allah telah menghilangkan. Dengan apa Allah menghilangkan? Dengan datangnya Islam. Ya, disebutkan fihi kamaluddinil Islam. Di dalam kalimat ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Wa nahu qad dalla ala kulli mahmudin. Wa naha an kulli madzmumin. Dan agama Islam ini menunjukkan segala perkara yang terpuji dan melarang segala perkara yang tercela. Ya, Islam ya Allah turunkan sebagai agama yang terakhir dengan syariat yang lengkap sempurna. Ya. Nah, dengan itulah Allah menghilangkan segala bentuk kejelekan, termasuk kesombongan jahiliyah. Ya. Di antara hal yang menunjukkan bukti bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, agama terakhir penutup, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi, adalah ayat yang mungkin kita hafal dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Dalam potongan surat ketiga dari ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Pada hari ini telah aku sempurnakan ya untuk kalian agama kalian, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, agama telah Allah sempurnakan, telah Allah lengkapi. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Tafsiru Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ala hadhil ummah. Ini nikmat terbesar untuk umat ini. Ya. Di mana Allah menyempurnakan agamanya. Ya, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, di mana Allah menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Falahtajuna ila dinin ghairihi. Enggak perlu agama yang lainnya. Enggak perlu penambahan, enggak boleh dikurangi. Sudah sempurna. Ya. Sudah sempurna. Ya. Jadi sesuatu yang bukan agama pada hari itu, hari ini pun bukan agama. Sehingga jangan melakukan ritual atau sesuatu kemudian diklaim sebagai ibadah, bentuk ibadah kepada Allah SWT. Imam Malik rahimahullah mengatakan dalam Al-I'tisam, ya, malam yakun yauma idzin dinan falan yakunil yauma dina. Sesuatu yang pada hari itu zaman Rasulullah masih hidup bukan agama, maka saat ini pun bukan agama. Ya. Ihtifal bil maulid misalnya, perayaan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terlepas dari khilaf, kapan beliau tanggal berapa dilahirkan. Tapi kenyataan sekarang banyak sekali ihtifal. Ya, marak di mana-mana perayaan. Ya. Bahkan kemudian menuduh orang yang tidak mau melakukannya sebagai orang yang tidak cinta Nabi. Ya. Padahal dahulu enggak ada, pernah ada ihtifal itu. Ihtifal hanya dilakukan ada pada masa yakni raja-raja Islam, jauh setelah para sahabat telah wafat. Ya. Meniru agama Nasrani adanya perayaan wafatnya Isa Al-Masih. Ternyata meniru agama kafir. Ya, agama kita telah sempurna. Enggak perlu kita mencontoh, mencontek, meniru agama yang lain. Apa yang pada hari itu bukan agama, maka saat ini pun bukan agama. Kalau kita yakini itu sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah padahal Allah tidak mengajarkannya, Rasulullah tidak membimbingkannya, maka itu terjatuh dalam perkara yang diistilahkan oleh para ulama bid'ah. Ya. Hal baru yang diada-adakan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara yang baru. "Fa inna kullu bid'atin dhalalah." Karena setiap perkara yang baru itu dhalalah. Sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah telah menyempurnakan agama ini. Allah SWT telah menyempurnakan agama ini dan tidak ada perkara yang kebajikan sedikit pun kecuali telah Rasulullah jelaskan. Tidak ada perkara kejelekan sedikit pun kecuali telah Rasulullah peringatkan. Ya, sempurna agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Luar biasa. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, jadi cinta kepada Rasulullah bukan begitu caranya. Cinta kepada Nabi dengan memperbanyak salawat, memperbanyak salawat-salawat yang sunnah. Itu salah satunya. Ya. Ya, bukan salawat-salawat yang dibikin-bikin, salawat yang sunnah. Hari Jumat banyak membaca salawat, ya. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya salawat Ibrahim, Ibrahimiyah, ya. Dan salawat-salawat yang lainnya yang masyru'. Ya. Dan yang paling nyata adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kaum muslimin, kepada manusia, kalau kalian tuh cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, mutaba'ah kepada beliau. Ya, mencocoki apa yang beliau lakukan, amalan ibadah, praktek ritual ibadah yang beliau laksanakan. Ya. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah kan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cinta kepada Rasulullah dan sebelum itu tentunya cinta kepada Allah wujudnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin sesuai dengan beliau, semakin kuat pengikutan kesamaan dan itibaknya, mencontohnya Rasulullah, meneladani ya beliau, maka semakin kuat bukti cinta kita kepada beliau. Makanya ayat ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebagai ayatul imtihan, ujian. Klaim cinta, ya, itu siapa saja bisa mengatakannya. Saya cinta, ya. Namun apa buktinya? Ya. Nah, inilah ayatul imtihan, ujian. Imtihan itu ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ya, ikuti aku, kata Rasulullah. Itulah bukti cinta kepadanya. Ya. Bahkan termasuk konsekuensi persaksian kita syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah apa? Wala yu'badallahu illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau, apa yang diajarkan oleh beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah menyatakan, dan apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian yang diajarkan, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang tinggalkan. Ya. Nah, ini mutaba'ah. Ya, mencontoh ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah semuanya telah dijelaskan. Ma min nabiyyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ila khairin ma ya'lamuhu lahu wa yunzirahum ila an syarrin ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya setiap kebaikan yang dia ketahui untuk mereka dan memperingatkan umatnya setiap kejelekan yang diketahui dari mereka. Diperingatkan. Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad bayantuhu, kata beliau. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kalian kepada surga kecuali telah aku jelaskan. Wa ma min syai'in yuba'idukum 'anil nar illa waqad bayantuhu. Sebaliknya, tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah aku jelaskan. Sempurna agama ini. Ayat yang agung. Ya. Ayat yang mulia. Makanya orang Yahudi iri. Ya, dalam tatalah Bukhari dan Muslim, mereka ya berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya, nazala alaikum ayatun law nuzila alaina latakhadna aidan. Telah turun kepada kalian satu ayat, kalau ayat itu turun kepada kami akan kami jadikan hari besar, kata mereka orang Yahudi. Ya. Wa mahi, apa itu? Kemudian mereka membaca al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah aku lengkapi Islam, telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan telah aku lengkapi nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam diridhai sebagai agama kaum muslimin. Ya. Kemudian Umar mengatakan, wallahi, ya, alimtu. Laqad alimtu as-sa'ah alladhi nazala ala Rasulillah. Wa alimtu al-yawma ya, alladhi nazala hadil ayah ala Rasulillah. Aku tahu kapan ayat ini turun. Hari ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, yaitu hari Arafah. Ya, ketika Rasulullah wukuf di Arafah hari Jumat. Ya, ketika melaksanakan haji wada. Nah, dengan menyempurnakan agama Islam ini, Allah menghilangkan apa? Berbagai perkara jahiliyah. Di antaranya adalah kesombongan, membanggakan orang tua, membanggakan nasab, keturunan. Ya. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Ya, enggak ada fungsinya, enggak ada apa manfaatnya seorang membanggakan orang lain. Bahkan kedekatan kepada Nabi sekalipun kalau tidak memberikan pengaruh iman, tidak akan bermanfaat. Istrinya Nabi Lut. Ya, anaknya Nabi Nuh. Ya. Orang-orang terdekat. Ya. Namun Allah tidak menginginkan keimanan pada mereka. Ya, menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi tidak memberikan manfaat. Ya, mereka akan diazab di neraka. Tidak akan manfaat kedekatan tersebut. Ya, nasab apa yang paling mulia dengan dibandingkan nasab Nabi? Ya, menjadi keluarga Nabi. Ya. Namun kalau tidak memberikan apa faedah keimanan, tidak akan bermanfaat. Apalagi nasab-nasab. Ya. Selain itu, apalagi kelebihan itu hanya bersifat duniawi, karena kekayaan, karena status sosialnya, enggak ada manfaat. Nah, Allah menghilangkan kesombongan jahiliyah tadi dengan kesempurnaan Islam. Kemudian beliau mengatakan fana surajulan. Manusia itu ada dua golongan. Barun taqiyun karimun 'ala Allah, yaitu baik taqi, orang yang bertakwa mulia di sisi Allah. Ini kelompok yang pertama. Ya. Wa fajirun syaqiyun hayyun 'ala Allah, dan yang kedua adalah fajir, tukang berbuat dosa, syaqiyun, yang celaka, rendah di hadapan Allah. Jadi masing-masingnya sesuai dengan amalannya. Ya, amalannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah menyatakan dalam Al-Isra, kalau kalian berbuat kebaikan maka ahsantum li anfusikum, kalian telah mengusahakan kebaikan untuk diri kalian. Wa in asa'tum, kalau kalian berbuat kejelekan, falaha, maka untuk diri kalian. Kalian yang akan menanggung dosa-dosanya. Ya. Enggak ada manfaatnya kedekatan dengan orang-orang mulia kalau tidak memberikan manfaat keimanan. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwa timbangannya itu adalah ketakwaan. Ya, makanya dikatakan fihi ana mizan at-tafadul al-haq bainan nas bitaqwa. Timbangan untuk melebihkan seorang dengan yang lainnya itu dengan takwa. Ya, bukan dengan tadi itu perkara duniawi, bukan hal-hal yang kasat mata, namun dengan ketakwaan. Ya, seorang yang bertakwa maka akan semakin mulia. Demikian pula mestinya kita menilai. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kita hanya bisa menilai zahirnya, penampilan lahiriahnya. Kalau dia seorang yang multazim, ya, berkomitmen dengan agama Islam, menjaga sholat lima waktu, menjaga adab pergaulannya, bagaimana cara berbicaranya, muamalahnya, bekerjanya, mencari makan dengan cara yang halal, ya, menjauhi perkara-perkara yang haram, memperbanyak amalan ketaatan, maka kita bisa menilai bahwa ini seorang yang bertakwa. Ya, kita menghormatinya, kita mencintainya karena Allah. Ya. Sebagian yang lainnya, ya, tidak pernah menjaga kewajibannya, mengabaikan sholat lima waktu, ya, kerjanya nongkrong di jalan, ya, ya, minum-minuman keras dan sebagainya. Nah, ini misalnya masih muslim pun kita mencintai sebatas keislaman yang ada pada dirinya dan kita membenci karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya. Kemudian kalau kita mampu kita berusaha mendekati untuk mendakwahi, ya, dan itu sebagai bentuk empati dan bukti apa kecintaan kita kepada mereka karena iman yang mereka miliki. Ya. Nah, yang jelas ini yang lebih bertakwa, kita lebih mencintai karena Allah. Ya. Kita hanya bisa menilai lahiriahnya. Adapun batinnya, seberapa ikhlasnya, seberapa takutnya kepada Allah, seberapa tawakalnya, bergantungnya kepada Allah, itu serahkan kepada Allah. Kita hanya menilai lahirnya. Ya, dan itu cukuplah sebagai penilaian. Karena al-zahir unwanul batin, kata orang Arab. Lahiriah ini alamat atau ciri batinnya. Kalau lahiriahnya itu berpenampilan islami, ya, selalu apa, bersikap baik kepada tetangga, kepada teman-temannya, kepada orang lain, kepada relasi kerjaan dan semuanya, maka kita bisa menyimpulkan ini orang yang bertakwa. Ya, itu cukup. Kita enggak dibebani untuk menilai kadar keimanan dalam hatinya. Itu suatu hal yang mustahil, kita tidak mampu. Nah, itulah mizan, timbangannya. Ya, dan demikian pula Allah menilai. Allah menilai seorang dari keimanannya berdasarkan nas ayat yang tadi kita baca, ya, dalam surat Al-Hujurat. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya, hatinya bagaimana? Amal-amalnya bagaimana? Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Karena kemuliaan itu kan dari sisi ketakwaan, maka ini yang perlu kita upayakan. Ya. Bukan kemuliaan itu dengan memperbanyak harta dunia, memperbanyak materi. Ya. Namun ketakwaan itu dengan ketaatan, dengan takwa. Maka ketika kita ingin meraih kemuliaan di sisi Allah, ya, sisi ketaatan dan ketakwaan ini yang harus kita perhatikan. Ya. Kadang kita terbalik, ya, untuk mencari prestise, yaitu pandangan orang, agar dikatakan wah dan sebagainya, kita sibuk dengan urusan duniawi. Ya, lupa bahwa sebenarnya yang dilihat itu adalah hati kita. Maudhi'un nazar, yang diperhatikan oleh Allah SWT adalah hati kita. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan, ya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanduru ila qulubikum wala wa ila amalikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian, kepada bentuk-bentuk kalian. Ya. Namun Allah melihat hati-hati kalian. Kemudian dalam sebuah riwayat ditambahkan, wa ila a'malikum, dan juga amal-amal soleh kalian. Jadi hati yang menjadi timbangan, maka kita mestinya memperhatikan hati ini lebih daripada pertimbangan atau perhatian kita. Ya, kita mestinya memperhatikan hati ini lebih daripada perhatian dari yang lainnya. Ya, kalau kita sakit sedikit, nah, ya, langsung bingung berobat, cari kesembuhan. Ya. Meluangkan waktu, meluangkan harta, ya, meluangkan pikiran untuk bagaimana caranya sembuh. Kalaupun harus dengan biaya ke dokter, diusahakan. Itu kalau kita, fisik kita yang sedang sakit. Ya, penampilan demikian pula. Ya, bagaimana caranya kita, agar kita tampil sebaik mungkin di hadapan orang. Jangan sampai ada yang terlihat kurang pantas. Ya, cukuran rambut, ya, pakaian, dan segalanya harus rapi. Ya. Kalau sedikit saja ada suatu hal yang kurang, kita akan tidak percaya diri. Ya. Ketemu dengan orang, minder dan sebagainya. Ya. Begitu telitinya, begitu jelinya kita memperhatikan fisik kita, pakaian kita, fisik kita, penampilan, ya, kesehatan dan sebagainya. Padahal yang paling penting adalah hati kita. Ya. Semuanya memang penting, betul, semuanya harus kita perhatikan. Fisik juga diperhatikan, ya, karena ketika kita diberikan nikmat oleh Allah SWT juga kita tampakkan dalam pakaian kita, ya, dalam kehidupan kita yang nampak. Kesehatan juga demikian, sebagai usaha untuk kita beribadah kepada Allah dan penjagaan terhadap nikmat, ya, maka kita usahakan untuk sehat. Namun maksudnya adalah kadang kita tersibukkan dengan hal itu dan mengabaikan kondisi hati kita, yang itu adalah sebenarnya perkara yang paling inti. Ya. Bagaimanakah hati kita kita lalai? Apakah kita sedang butuh mengingat Allah, ya, harus belajar ilmu agama, harus mengetahui hukum ini dan itu, harus meningkatkan dan menguatkan keimanan. Kadang kita lalai, ya, terhadap keadaan hati kita. Nah, ini ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, mengingatkan kita. Bersama dengan hadis yang kita baca, bahwa Allah hanya melihat kepada hati-hati manusia. Penampilan fisik dan yang lainnya itu bukan penilaian utama. Akan dinilai ketika membantu sebagai bentuk ibadah. Ya. Jadi semuanya dinilai karena keterkaitannya dengan ibadah. Kalau fisik, ya, penampilan, kesehatan dan sebagainya akan bernilai pahala ketika ada kaitannya dengan ibadah. Misalnya disyukuri, ya, misalnya membuat dia menjadi taat beribadah dan sebagainya. Ya. Adapun hati ini, ya, inilah yang akan dinilai secara zatnya. Bagaimana seorang, ya, mengkondisikan hatinya? Bagaimana, apakah dia senantiasa berprasangka buruk kepada Allah? Berprasangka baik kepada Allah? Apakah dia menjaga diri agar senantiasa jauh dari prasangka buruk kepada Allah? Apakah dia senantiasa takut kepada Allah, bergantung kepadanya? Apakah dia senantiasa memohon dan senantiasa tawakal, bersandar kepada Allah? Ini yang akan dilihat. Ya. Seberapa rindunya kepada Allah SWT. Ya. Seberapa kuatnya keimanan dalam jiwanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, diantaranya adalah majelis ilmu. Nah, majelis ilmu sebenarnya tadi kita sebutkan di awal majelis, di awal kesempatan, ini yang akan menguatkan dan menambah ketakwaan kita. Dalam hadis yang kita baca ini, Rasulullah menyatakan manusia dibagi hanya dua saja, baik atau jelek. Ya, tidak melihat kaya miskin. Ya. Ganteng kurang ganteng, ya, hitam putih, tinggi pendek, ya, gemuk kurus, tidak, ya, baik hatinya atau tidak, ini yang menjadi penilaian. Nah, mestinya kita fokus untuk mengupayakan yang terbaik untuk kita agar kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam nukilan ayat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, menyebutkan ayat ini, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Iya, yaitu dari Adam alaihissalam dan Hawa istrinya. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya, ini nikmat Allah SWT. Ya, dari satu ayah, satu ibu, terciptalah manusia dengan beragam, ya, suku, beragam bangsa, ya, beragam bahasa. wajahnya juga beda-beda, warna kulit, ya, dan sebagainya. Ini menunjukkan ayat, ya, betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini semua mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam surat Rum, Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wal wanikum inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Di antara ayat Allah, ayat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit-langit dan bumi, dan juga ya wa ikhtilafu alsinatikum wal wanikum, perbedaan lisan-lisan kalian, bahasa kalian, dan warna-warna kalian. Kalau kita merenungi diri kita, ya, betapa Allah itu menciptakan kita, warna kulit kok beda-beda, ada yang putih, ada yang kurang putih, dan sebagainya. Wajah kita, ya, yang hanya terdiri dengan dari mata, hidung, pipi, mulut, kok semuanya beda, ya. Semuanya enggak, kalau mirip-mirip, sulit kita mengenali orang. Ya, subhanallah beda, ya. Ini ayat, ya. Bahasa, wakhtilafu al-sinatikum, lisan-lisan kalian, kok bisa? Ya, kita enggak habis pikir bagaimana dahulu tercipta bahasa itu. Enggak mungkin ya bapak-bapak dulu kita bersepakat, bermajelis, bermusyawarah untuk menentukan satu kata. Ya, mengangkat makanan, ini makan. Setuju. Tidak mungkin. Ya. Bahasa badan, ini mandi namanya. Setuju? Ya, enggak mungkin. Ya. Jadi ini tidak lain adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allamakumul bayan. Khalaqal insan, allamahumul bayan. Ya, Allah yang mengajarkan. Ya. Sehingga mereka bisa berbahasa, berkata-kata, mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, ini tanda ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah ingatkan kita dari suatu hal yang sederhana yang terlewatkan dari renungan kita. Allah mengatakan, dan perbedaan bahasa kalian itu adalah ayat. Ya, sampai sekian banyak bahasa. Ya. Nah, ini Allah mengilhamkan kepada mereka. Allah ilhamkan manusia untuk berkata-kata. Ya, sehingga menjadi kesepakatan mereka bisa berkomunikasi. Nah, ini sebenarnya adalah ayat dari Allah SWT. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Di antara hikmahnya, ya, agar manusia saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan ini syahid atau pendalilan yang ini diambil dari ayat ini. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Orang-orang Syiah memalingkan atau menyelewengkan makna ayat ini. Ya. Dari keyakinan mereka, yang paling menonjol adalah taqiyah. Orang Syiah itu memiliki dua keyakinan parah. Namanya Wilayatul Faqih dan Taqiyah. Wilayatul Faqih itu keinginan untuk menguasai. Ya. Menguasai. Jadi pasti mereka akan menguasai siapapun di luar mereka. Ini doktrin mereka, Wilayatul Faqih. Ya. Jadi sebenarnya mereka adalah teroris yang paling berbahaya. Ya. Mereka akan berusaha untuk mensyiahkan siapapun. Itu Syiah. Yang kedua, Taqiyah. Taqiyah itu adalah dusta. Ya. Bahkan mereka mengatakan at-taqiyatu minad din. Laula taqiyah la dina lahu. Taqiyah itu bagian dari agama. Siapa yang tidak bertaqiyah, tidak ada agama bagi dirinya. Jadi mereka menghalalkan dusta. Ya. Menghalalkan dusta. Makanya kalau di Indonesia ini mereka menyuarakan sekarang, ya, kita bersaudara, kita bertoleransi, kita adalah sama, itu taqiyah, dusta. Perbedaan kita itu hanya masalah cabang saja, bukan inti, bukan akidah, ya. Sehingga kita antara Syiah dan Sunni itu bersaudara, kata mereka. Ini mereka sedang bertaqiyah, berdusta. Bagaimana sama? Oh, mereka mengatakan Jibril khianat, ya. Semestinya risalah itu diberikan kepada Ali, namun diberikan kepada Muhammad SAW. Bagaimana sama mereka mengatakan Al-Quran pada kaum muslimin itu sepertiga saja, ya, tidak sempurna, telah diubah-ubah oleh para sahabat. Bagaimana sama mereka meyakini bahwa sahabat semuanya murtad kecuali 7 orang, Ali, ya, Mikdad, ya, Salman Al-Farisi, Amar bin Yasir, dan beberapa sahabat. Semuanya murtad. Ya. Semuanya kafir. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagian tubuhnya ada yang diadab di neraka. Ya. Karena istrinya semuanya kafir. Bagaimana mungkin agamanya sama? Ya, ini Syiah, Isna Asyariyah. Ya, yang setiap 10 Muharram mereka mengadakan Arba'in atau Husainiyat, ya, mulai marak di tempat-tempat kita. Ya. Nah, mereka memiliki dua keyakinan, yaitu Wilayatul Faqih, ini apa? Ambisius menguasai orang, ya. Yang kedua adalah Taqiyah. Dustanya ini yang luar biasa. Makanya Imam Syafi'i menolak hadis dari Syiah. Kalau ahli bidah yang lain, itu Imam Syafi'i kadang menerima. Dan ulama seperti itu, kalau hadis itu tidak mendukung bid'ahnya, kadang diterima. Sementara dia sisi yang lain thiqah, ya, terpercaya dan yang lainnya, diterima hadisnya. Namun dari orang Syiah, ya, tidak. Ya, karena dustanya yang luar biasa. Nah, mereka menafsirkan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqiyah, yang paling banyak dusta. Nah, ini luar biasa orang Syiah. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan wa nasu banu adam wa khalaqallahu adam min turab. Ya, dalam penggalan terakhir hadis tersebut, beliau mengatakan manusia itu dari bani Adam dan Adam itu dari tanah. Fihi anam min asbabi zawalin au takhfifil tafakhur tadhakkuru aslil awal. Sebab hilangnya kesombongan, sebab kita menghilangkan kesombongan dan meringankan kalau masih ada rasa-rasa seperti itu dalam diri kita, yaitu dengan mengingat asal penciptaan kita. Kita itu dari tanah. Untuk apa sombong? Ya, kita dulu ya, dari Adam alaihissalam dan beliau diciptakan dari tanah. Ya, enggak pantas orang menyombongkan diri. Ya. Wa fihi kemudian di antara faedahnya, ana aula nas bil bu'di yani tafakhur bil aba hum du'atul khair wa dzalika min wujuhin. Minha ana dzalika ma'siyatun lillahi ta'ala. Di antara yang paling berhak untuk meninggalkan, yang paling pantas untuk meninggalkan sifat sombong ini adalah para dai, ya, orang-orang yang ngaji. Itu paling pantas untuk meninggalkan sifat sombong. Setelah kita belajar, setelah kita mengaji, hilangkan sombong dengan orang, dengan apa, membanggakan diri dengan nenek moyang, dengan kerabatnya, dengan leluhurnya, atau sombong secara umum. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min qadrin. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya itu sekecil kesombongan. Ya, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, "Mithqala dzarratin min kibrin." Enggak akan masuk surga. Ya. Bahkan sombong inilah yang Allah dimaksiati pertama kali. Al-kibru awlu dzanbin usyallahu bih. Sombong itu pertama kali dosa Allah dimaksiati, yaitu kisahnya siapa? Iblis, ya. Ya, Allah perintahkan, ya, untuk sujud, dia enggak mau. Aba wastakbar katanya, kata Allah. Enggan. Ya. Ya, kalau sudah menolak perintah Allah, ya. Ya, siapa lagi yang bisa akan diikuti? Ini kesombongan yang luar biasa. Menolak perintah Allah, menolak kebenaran itu kesombongan yang paling besar. Makanya ditafsirkan oleh Rasulullah, kesombongan adalah apa? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu sombong. Ya, tafakhur tadi itu karena pada saat yang sama dia merendahkan orang lain. Ya, dari sisi ini. Ya, jadi sombong kata beliau menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis dua-duanya. Ya, dia menolak kebenaran yaitu perintah Allah untuk sujud hormat kepada Adam alaihissalam dan dia juga menyombongkan diri karena merendahkan Adam. Ya, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin katanya. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah katanya. Ya, ini kesombongan dan merendahkannya iblis kepada Adam alaihissalam. Ya, nah, ini semua menunjukkan betapa besarnya dosa kesombongan. Ya, sehingga kita berupaya dan berusaha untuk senantiasa menghilangkan kesombongan dalam diri kita karena itu masuk perkara jahiliyah. Apalagi dalam hadis yang tadi kita baca menghalangi seorang untuk masuk surga. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.